Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau. Yang kami hormati hadirin hadirat para jemaah sekalian dan para pendengar radio di mana saja berada. Syukur alhamdulillah mari kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan segenap umatnya. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di Ahad pagi ini di majelis Al-Bahja yaitu rutin diadakan kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita semua Buya Yahya. Untuk memanfaatkan waktu langsung saja kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kepada para jamaah bapak-bapak yang berada di luar aula agar segera memasuki aula untuk menempati tempat yang masih kosong. Thank you.

Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa ala umurid din. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana iyyaka nasta'inu, iyyaka nasta'inu ya Rabbana ala umuri dunyana wa umuri ukhrana. Fa'inna ya Rabbana ala ta'atika, wa'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatika, wa'inna ya Rabbana ala al-kasbil halali. Ikfina ya Rabbana bihalalika an haramika, wa aghrina bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Rabbana, Allahumma razukna husnal mu'amalati bi ahlina wa husnal mu'amalati bi ashabina wa husnal mu'amalati bi jiranina. Allahumma ya Rabbana ja'alna minal mutahabbina fika, ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika al-mahbub habibika Sayyidina Muhammad. ورزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Para orang tua kami, para hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari terus kita berbaharui syukur kita kepada Allah. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bergabung di acara yang mulia ini, baik yang bisa hadir secara langsung atau mendengarkan atau yang menyaksikan langsung dari tempat yang jauh. Berprasangka baiklah kepada Allah bahwa bergabungnya kita di acara ini adalah mukaddimah kita untuk bisa bergabung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bersama beliau kelak. Dan majlis pagi ini adalah majlis hadis. Kita akan hadirkan Nabi di hati kita. Kita hadirkan Nabi dalam kehidupan kita. Membaca hadis tidak hanya dengan akal mata, akan tetapi membaca hadis dengan hati. Dan itu yang diisyaratkan oleh hamba-hamba yang kenal Rasulullah, sering dilupakan oleh orang yang membaca hadis. Mungkin ribuan hadis yang dibaca oleh seorang hamba, tapi yang terbayang di benaknya adalah kalimat hadis, dan hanya sekedar hukum-hukum yang tersirat dan tersurat di hadis tersebut. Akan tetapi jarang dari hamba yang diberi oleh Allah kemudahan untuk menghadirkan Rasulullah di saat membaca hadis. Imam disebutkan dalam sejarahnya, Imam As-Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq, lagi-lagi ini Imam Ahli Sunnati wal Jama'ati yang diaku oleh selain Ahli Sunnah. Beliau adalah Ahli Sunnah wal Jama'ah. Imam Ja'far As-Sadiq dikatakan bahwa kalau beliau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa beliau sadari, bibirnya bergetar, wajahnya pucat, karena beliau merasakan bahwa di hadapannya adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, karena memang hatinya sudah penuh dengan kecintaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini yang mengaku cinta, dan selama ini terus kita belajar mencintai Rasulullah, paling tidak harus ada kekhusyuan dan usaha kita untuk menghadirkan Nabi di hati kita. Kita membaca hadis-hadis Nabi, kita membaca riwayat-riwayat dari Nabi, hendaknya terbayang memang di benak kita, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semakin mantap di dalam kita membaca sebuah hadis. Karena segala yang nyambung kepada Nabi itu ada dua penyambungnya, lahir dan batinnya. Orang bisa nyambung kepada Nabi secara lahir ilmunya, nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata lebih penting dari itu adalah batin yang nyambung kepada Nabi. Yaitu yang hati yang mencintai. Banyak orang yang sambung kepada Nabi tapi di dalam neraka, dan Nabi sendiri menyebutkan ada penghafal hadis, pembaca Al-Quran tapi di dalam neraka. Apakah tidak sambung kepada Rasulullah secara lahir? Sambung kepada Nabi secara lahir, karena sanad ilmunya pun kalau dititi dan diteliti pun nyambung dari guru, dari guru, dari guru hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi menyebutnya, dia adalah ahli neraka. Jadi yang nyambung hanya lahirnya saja. Dan jangan sampai kita tergolong orang-orang hamba-hamba yang sambung kepada Nabi hanya dengan lahirnya. Kelihatannya ahli majlis, tapi hatinya belum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk, kita saat ini perbaharui lagi niat kita, kesadaran kita di saat membaca hadis, sebisa mungkin kita ini seolah-olah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat dengan kekaguman, melihat dengan cinta, melihat dengan hormat, melihat dengan kepatuhan, melihat dengan kerinduan. Ya, itu isinya, itu kerjaan hati. Itu kerjaan hati, bukan mata yang melihat tulisan. Begitu mudahnya orang membaca. Akan tapi tidak gampang orang merasakannya. Dan ilmu dhuk, mahabbah, cinta adalah dhuk, tidak bisa diceritakan kepada orang yang tidak punya pengalaman tentang cinta. Bingung. Kalau orang tidak pernah punya pengalaman tentang cinta, mencintai, maka di saat diajak bicara tentang cinta akan berkata apaan tuh? Tapi kalau sudah mengerti cinta, sungguh. Dan cinta yang membawa kepada keabadian, cinta sejati, cinta yang abadi adalah cinta kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah Rasulullah. Maka mencintai Rasulullah adalah mencintai Allah, dan itu cinta dalam keabadian. Kalau pengen tahu cinta abadi adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita langsung saja kita lanjutkan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di bab tentang tetangga. Panjang sekali, cukup panjang, begitu pentingnya, dan itu adalah wasiatnya Rasulullah. Wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang tetangga. Sampai seolah-olah tetangga itu kayak berhak mewarisi tetangga yang lainnya, karena begitu seringnya Jibril berwasiat tetangga, tetangga, tetangga. Kita langsung saja kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Wa anhu diriwayatkan juga dari Abi Hurairah. Lagi-lagi ini Abi Hurairah. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat, hei para wanita-wanita, wanita yang muslimah. Yang diajak bicara wanita, kayaknya bapak-bapak ditinggal. Kok wanita, kenapa? La tahqiranna jaratun. Ibu harus paham isyarat ini. Kenapa kok wanita yang diajak ngomong masalah tetangga? Yang suka ribut wanita. Yang suka ribut wanita. Tapi bukan ibu-ibu lah ya. Insyaallah. Ya nisa'al muslimat. Gara-gara tetangganya beli motor saja sudah cemberut. Allah. Ya nisa'al muslimati, wahai wanita-wanita muslimat yang solehah-solehah. La tahkiranna, jangan engkau meremehkan jaratun, tetangga. La tahkiranna, ini la tahkiran, jangan memremehkan jaratun, tetangga, li jaratiha, dengan tetangganya. Walau firsana syatin, biarpun hanya dengan Firsan itu adalah kalau dari binatang yang disembelih, daging yang ada di kaki bawah, bukan kikilnya. Jadi yang dekat sepatunya itu kaki, anggap saja kikil. Kikil yang dagingnya sedikit. Ini kikil istilah Arab, Bu. Kenapa kikil istilah Arab? Kaki kambing kalau istilah Arab itu enggak pernah diambil. Sehingga sampai Nabi la uhditu qira'an, kalau aku diberi kikil nih saya aku terima. Kalau orang Indonesia ini memang hebat, enggak tahu rakus apa hebat ya. Semuanya jadi itu. Kikil jadi mahal, kepala ikan jadi mahal. Dulu waktu kita ke sekolah itu kikil dibuang. Allah, ngiler anak-anak ini. Seandainya masih seger diambil nih, kikil dah ya, buang begitu. Kepala ikan buang itu di pasar, kepala ikan gede-gede. Dan ternyata sampai hari ini, kemarin kita ke Yaman, dari kepala ikan kakap gede-gede itu, kut-kut, ambil. Ini kalau di Indonesia kan rebutan. Saking pinternya orang Indonesia, atau saking memang heboh orang Indonesia itu. Sesuatu yang tidak bisa dimakan di negeri lain tuh di Indonesia bisa dimakan. Banyak teman-teman itu ingat bingung tuh. Kerupuk, kulit kok jadi rambak. Ikan kecil jadi teri bingung. Ayo gambar ini sempurna nih, ada kepalanya, ada ekornya, ini ikan kecil-kecil. Wah, Indonesia itu hebat. Semoga termasuk hamba yang bersyukur tidak akan menyia-nyiakan nikmat Allah. Amin. Dan bukan hamba yang rakus. Baik. Nah, ini di gambaran bahasanya, daging yang ada di bagian kaki bawah kambing itu adalah sangat sedikit. Muttafaqun 'alaihi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya, hei para wanita, bangunlah, bangun di hatimu rasa bertetangga yang saling memperhatikan. Saling memperhatikan ditandai dengan biasa untuk saling memberi. Kalau kamu masak enak, beri. Dan jangan engkau meremehkan, biarpun yang kamu miliki hanya kaki kambing. Hadiahkan. Dan di sini para pensyarah hadis menjelaskan ada dua model. Jadi jangan menganggap bahasanya tetanggamu itu mentang-mentang kaya, belum tentu yang kaya itu hanya senang makanan yang mahal-mahal toh. Sebab biasanya itu makanan mahal itu hanya kayak pengaruh gengsi sama temannya, padahal dia tuh pengen getuk loh itu. Itu orang kaya itu tahu getuk. Cuman karena gengsi ketela, padahal kalau ingat dulu waktu melarat masih pakai ketela dan enak itu. Kangen cuman karena sudah gengsi kena makanan yang macam-macam itu, yang kalau dimakan pagi oleh orang kampung jadi sakit perut itu. Nah ini sudah gaya hidup, akhirnya pedal pengin. Jadi ibu yang punya apapun jangan merasa ragu, biarpun tetangga Anda kaya, hati Anda itu yang harus Anda suburkan dengan rasa peduli dengan tetangga. Anda punya apa? Saya punya gaplek. Ini orang Tulungagung dengar nih. Gatot, tiwul, atau di sini apa? Makanan yang paling rendah. Singkong rebus. Anda hadiahkan kepada tetangga. Jangan dianggap tetangga tidak mau. Bisa saja itu menanti-nanti. Aku sudah bosan dengan makanan macam-macam. Subhanallah, aku dikasih tetanggaku. Jangan meremehkan sedikit pun. Artinya, maknanya, Nabi menginginkan bahasanya, biasakan dengan budaya saling menghemberi. Kalau kita membuat sayur, kemarin diingatkan, sayur diperbanyak kuahnya. Ada sesuatu, kirim tetangga. Biasakan tradisi ini baik sekali. Di sisi lain, kalau ada tetangga memberimu sekecil apapun, diambil dari makna hadis ini, tampakkan kriang gembiramu, rasa suka dan senang terima kasih sekecil apapun. Karena apa? Gembiramu itu yang mahal, pahalanya gede di hadapan Allah. Masya Allah, terima kasih, Masya Allah. Kalau perlu langsung dimakan di hadapannya itu, sampai ketahuan. Ada tetangga habis dikasih nasi itu langsung dijemur. Wah. Ini kok nanya. Kalau memang tidak butuh, jangan langsung ditampakkan itu. Masya Allah. Itu tidak akan menjadi tetangga yang baik yang tempatnya di neraka tadi itu. Jadi, jangan ragu Anda memberikan kepada tetangga sekecil apapun yang Anda miliki. Bukan paling jeleknya yang Anda miliki. Sebab, kalau sudah paling jelek yang Anda miliki, bukan orang yang baik itu. Artinya, apa yang Anda miliki itu, dan menurut Anda adalah layak dimakan oleh keluarga Anda baik, berikan ke tetangga, itu bagus. Biarpun ikan asin atau karena makanan Anda ikan asin. Jangan seperti orang pelit yang enak-enak makan, yang jelek kasih ke tetangga. Bukan begitu adab. Jadi di sisi lain, kalau kita mendapatkan hadiah dari tetangga atau sahabat sekecil apapun, la tahkiranna. Ini, jangan sampai engkau rendahkan. Jangan sampai engkau ramehkan. Karena apa? Bisa saja keberkahan yang besar dititipkan oleh Allah di sedekah yang sedikit dari orang ikhlas itu. Maka hati-hati, yang meremehkan pemberian tetangga bisa saja menjadi dihentikannya berkah oleh Allah. Karena bisa saja keberkahan yang banyak dititipkan oleh Allah melalui itu loh kerupuk yang diberikan tetangga. Karena dia orang ikhlas, dia orang tulus, harta halal bersih, Allah titipkan berkah. Lah kok kita tolak? Sorry, kerupuk. Allah. Padahal bukan kerupuknya keberkahan, karena yang memberi orang ikhlas. Faham? Kalau Anda ada orang beri kepada Anda, tampakkan kegembiraan. Syukur. Kalau perlu besok segera dibalas dengan kebaikan, paling tidak dengan terima kasih, tampakkan wajah yang ceria, diterima dengan penuh kehangatan. Terima, masya Allah. Terima kasih, ya Allah. Saya sudah lama tidak makan ini, masya Allah, Bu. Terima kasih, terima kasih. Tidak usah repot-repot. Besok lagi. Nah, maksudnya benar-benar, bukan basa-basi. Ya, ini benar-benar kita hadirkan. Dan ini memang tidak boleh berbasa-basi. Cuman basa-basi perlu untuk orang belajar berbuat baik. Sebab kalau orang hatinya baik, tidak ada basa-basi. Ngerti ini ada rahmat. Bukan yang dilihat barangnya. Jadi kalau Anda ingin memberi hadiah, jangan melihat siapa yang akan Anda beri hadiah. Lihat diri Anda. Kalau Anda melihat Allah yang maha kaya, apa yang pantas Anda berikan untuk Allah? Sedekah 1 miliar? Apa artinya untuk Allah 1 miliar yang kau berikan untuk Allah? 1 triliun? Oh, yang punya adalah semuanya Allah. Akan tapi lihat, yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan seorang hamba dalam berbuat baik. Kalau Anda memberi hadiah orang yang kaya raya, yang miliaran duitnya, apakah cukup dengan singkong? Kalau Anda melihat beliaunya, tidak cukup. Kalau perlu harus lebih daripada 10 miliar atau 100 miliar. Tapi bukan permasalahannya yang kau lihat adalah orang yang kau beri hadiah. Lihat dirimu sendiri saat memberi hadiah. Demi membangun kecintaan, persahabatan, hak tetangga aku penuhi. Niat yang baik dengan rezeki yang halal. Lihat, sebesar apapun yang Anda berikan, itu nilainya adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai diingatkan oleh Nabi, walau firsana syatin, biarpun hanya kikil kaki bawah binatang yang biasanya orang sudah tidak butuh, akan tapi engkau berikan. Karena yang kamu punya hanya itu. Bukan nyembelih kambing semuanya dimakan, baru tinggalkan kakinya kasih tetangga, mengamalkan hadis. Itu salah paham. Hal kambing sembelih enak, dagingnya nanti. Ini kakinya buat tetangga, ada hadis Nabi ini. Sunnah Nabi. Maksudnya ini adalah menunjukkan bahwa sekecil apapun yang engkau miliki, tolong bagi-bagi ke tetangga. Ada keberkahan di situ. Dan yang kau berikan dengan ketulusan itu mengundang rezeki untukmu. Nah, mengundang rezeki itu bukan proposal, bukan ngajukan kepada mana untuk bantuan, enggak. Dengan kebaikan yang kita berikan dengan orang-orang yang punya hak ganda, ada haknya 1, ada haknya 2, haknya 3. Kalau kita, makanya tetangga punya hak banyak. Hak tetangga, hak seorang muslim, hak saudara kadang. Anda berikan ke situ sekecil apapun, itu mengundang keberkahan kepada Anda yang memberi, dan keberkahan kepada orang yang diberi. Budayakan yang semacam ini. Biarpun hanya sekecil apapun. Subhanallah. InsyaAllah siap ibu, bapak. Ibu dulu. Ibu dulu, biasanya ibu itu disimpun untuk hari raya tahun depan. Nunggu anaknya masih kuliah bulan depan nyampe. Alhamdulillah anaknya datang pas busuk. Ini ibu-ibu nih. Yang dikasih tahu ibu. Ibu-ibu. Bu, ngerti bu? Nah, jadi sini. Wa anhu. Dan diriwayatkan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La yamna'u jarun jarahu. Ayakhrisa khashabatan fi jidarihi. Janganlah seorang tetangga melarang tetangga yang lainnya untuk memasang kayu di temboknya. Nyanya ini boleh temboknya sendiri atau di tembok tetangganya. Anda punya bangunan. Ini digambarkan tetangga yang padat. Bukan tetangga desa yang rumahnya sendiri-sendiri itu. kota. Nah, kadang-kadang ini pelit banget. Tetangganya menumpangin sesuatu, menumpangkan kayu untuk jemuran, untuk tambahan teras apa itu. Ah, boleh, bangun sendiri sebelahnya. Jadi ini gambaran dari Nabi bahwa di dalam bertetangga biasa ada hak-hak yang tarik-menarik di situ tuh. Jangan sampai menjadi sebab kita bersengketa, berselisih. Memang itu tembok-tembokmu, oh, dia itu memang mau numpang. Ini kan pahala sepanjang masa ini. Selagi tidak mengganggu kemaslahatanmu, bukan untuk mengintip rumahmu, ini hanya numpangkan kayu saja. Ini maknanya luas, bukan urusan kayu, urusan jemuran, urusan aliran air. Ini rebutan ya. Rebutan ini bisa. Urusan parkir motor. Kalau perlu kalau tetangganya parkir mobil kesempitan di situ, Pak, jangan parkir di situ kelihatannya panas, itu tempat saya dingin, bagus. Artinya apa? Yang dihidupkan hati, memahami kebutuhan tetangga, kepenting apa? Apa yang diinginkan oleh tetangga. Jadi jangan sampai ada yang melarang tetangganya memasang sesuatu di temboknya. Lah temboknya ini ada temboknya. Tetangga saya tidak boleh saya larang untuk numpang, minta izin menumpangkan sesuatu di tembok kita. Karena dia butuh. Atau pengen menumpangkan sesuatu di temboknya, alasannya mengganggu. Ya sedikit lah, kadang-kadang ada yang airnya ke rumah kita, wajar itu. Sesaat pohonnya agak rindang, daunnya jatuh, ada tetangga itu. Tetangga ada sebuah kisah ini. Salah satu jamaah itu cerita bahwa, gimana nih Bu Yas? Ini saya punya tetangga itu, mangganya itu jorok kok. Rumah saya bukan, ya mangga itu daunnya tuh banyak, sering jatuh. Sudah begitu ya, kadang-kadang gendeng pecah dan sebagainya. Nah, sudah begitu pesan, kalau ada mangga jatuh tolong segera kasih tahu, suruh ngirimin. Dan nih, kalau panen gak pernah mendapatkan apa-apa, ya kita bilang, wah pahalamu banyak itu. Pahalamu ya ada, memang tetangga seperti itu, masya Allah. Enggak menanya dari daunnya tuh menjatuhi tetangganya, pohonnya jatuhi tetangganya. Kalau memang masih sayang dengan pohon, paling tidak musyawarah, ganggu atau tidak. Dan tetangga yang baik kalau tidak ganggu, ngomong tidak ganggu, tidak sok terganggu. Kalau memang pohonnya, dan kadang tambah rindang, pohon tetangga masuk ke tempat kita tambah rindang. Jadi biasanya hati yang dengki, hati yang benci itu menjadi rusak, ganggu. Padahal kalau tidak ganggu, katakan tidak ganggu. Kalau ganggu, bilang ganggu, tapi gimana solusinya? Sayang dong mangga begitu kok. Jadi ada musyawarah, kadang-kadang begitu cuek, enggak mau tahu. Sehingga sampai tetangganya panen mangga berkilo-kilo tuh enggak pernah tahu rasanya. Hanya tiba-tiba ada kulit mangga busuk di situ. Ini tetangga yang bakal ditanya oleh Allah tentang hak tetangga, dan dia akan masuk neraka yang demikian itu. Jadi kalau memang ada sesuatu dari tanaman kita atau pohon kita yang jorok ke rumahnya tetangga, maka ketahuilah, pandai-pandailah kita untuk minta maaf. Dan di sisi lain, jangan mudah kita itu marah, tersinggung. Termasuk aliran air. Kemudian mohon maaf, yang namanya air itu kadang-kadang kemana-mana, kadang-kadang selokannya penuh, ngalir tetangga. Nggak usah marah-marah, diingetin, Pak, kok bocor, kenapa? Dibantu kalau perlu. Waduh, perlu bip. Jadi kerjasama yang baik. Kalau kadang didahulukan emosi, ini tetangga gak karu-karuan, baunya busuk semuanya. Ini bau WC-nya busuk. Biarpun WC-mu juga busuk baunya. Seolah-olah WC-nya wangi begitu. Jadi langsung marah-marah, ngamuk, WC busuk, baunya gak enak ini. Gak perlu ngomong begitu. Tinggal ganti tetangga, assalamualaikum, mohon maaf. Spitengmu kayaknya bocor ya. Masa iya? Kadang tidak tahu. Sudah keburu kita marah. Jadi mohon dibangun yang indah, ini haknya besar di hadapan Allah dan Rasulnya. Ini menjalin hubungan baik dengan tetangga. Ini urusan kayu. Digambar Nabi kayu, maka selain daripada kayu, termasuk hak tetangga misalnya menumpang parkir. Dan kadang memang uniknya bertetangga. Kalau di depan kita itu yang parkir orang jauh, misalnya orang Cirebon, ada mobil dari Jakarta parkir depan kita, mata nyantai, orang mau kemana. Tapi giliran yang parkir tetangga kita itu mendumel. Kan tidak punya tempat aja. Padahal hanya karena ngiri, tidak punya mobil aja itu. Tapi kalau orang jauh nyantai itu biasa saja parkir di situ biasa. Tapi giliran mobilnya tetangga yang parkir mulai berubah, ngedumel. Itu memang diuji oleh Allah dengan hati kotor itu. Jadi cobalah kita lebih lapang kepada tetangga kita. Kalau ada tamu dari jauh parkir tempat kita, mungkin kita akan berkata, Bapak lama atau tidak? Sebab tetangga saya sebentar lagi akan lewat. Maka kami minta maaf kepada tetangga yang kadang ada di pinggir, anak-anak ngebut motornya. Makanya saya ngelarang kalau masih di ganggang begini jangan klakson. Karena kadang-kadang dia bukan pengen berhenti di situ kecuali karena hajat. Ini dan mohon tetangga yang bersesampet, tetangga yang bersebelahan dengan pondok ini yang keganggu dengan pagar-pagar, kadang-kadang pas padinya mulai nguning, pagarnya roboh kena angin. Ya mohon maaf para tetangga ya, insyaallah. Dan masih banyak, dan kadang-kadang nih, pohonnya ini mungkin jorok ke sana. Jadi mohon maaf kepada para tetangga. Keramaian-keramaian yang sering terjadi di sini, mohon maaf kepada para tetangga. Karena keramaian ini adalah juga untuk syiar, maka tetangga yang rela lapang hatinya, dia juga mendapatkan pahala besar. Bahkan kita ingin bahwasanya tetangga yang ada di sini itu seperti tetangga-tetangganya Rasulullah, akan membuka pintu untuk siapapun yang datang dari tamunya Rasulullah. Sebab ini bukan tamu saya, di sini tamunya Rasulullah, karena ingin belajar ilmunya Rasulullah. Apalagi nanti di hari-hari besar kita, acara-acara besar, kami ingin tetangga-tetangga nanti kebuka, membuka pintunya. Ayo, yang mau, ada sebagian tradisi di sebagian tempat itu sampai menjadi tradisi tetangga itu buat kue semuanya. Jadi ada hari raya baru. Karena untuk barangkali tamu enggak sempat masuk ke sini nongkrong di sana bisa minum kopi. Luar biasa itu menghormati tamunya Rasulullah. Nanti di Maulid, awal Maulid insyaallah yang datang banyak, dan mohon maaf para tetangga yang hadir dimaafkan. Mereka datang ingin sambung dengan Rasulullah karena ada majelis di sini untuk bercerita tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siap Ibu ya. Yang tetangganya buka pintunya, disiapin kue-kue, lemper ini yang banyak, taruh di ember dia nanti, dari para tamunya Rasulullah boleh ngambil nanti, boleh makan nanti. Allah perlu buat nasi bungkus, tetangga-tetangga buat nasi bungkus ini. Jadi para jamaah-jamaah yang datang ini yang belum sempat sarapan nih, wah ada nasi bungkus tamunya Rasulullah, gitu aja. Ya insyaallah lah, kalau sudah tercipta budaya semacam ini, alangkah indahnya. Ini ada memulai. Nanti datang ke pondok, minta spanduk kecil disiapin sama pondok. Jadi ada, kalau tetamu Rasulullah itu makanannya halal. Ibu buatlah untuk malam nanti, untuk acara nanti ya, buat 20 bungkus, 100 bungkus, atau rombongan diposkan di mana. Ini minuman ada untuk tamunya Rasulullah nanti. Jadi insya Allah semuanya tetangga ini akan menjadi pendukung-pendukung dakwah. Biarpun beliau setiap hari sibuk kerja dan sebagainya, sepanjang berjalannya majlis akan dapat amal jariah. Nah ini, makanya yuk kita membangun keindahan tetangga. Maka mohon maaf tetangga-tetangga, kita belum banyak bisa, belum keliling, belum bisa ziarah-ziarah. Tapi semoga ini bisa mewakili pertemuan semacam ini. Dan kami atas nama anak-anak semuanya yang kadang bandel, kadang ini naik motor ngebut segala macam, maka kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan mohon diikhlaskan jika ada hal-hal yang menjadikan hati para tetangga itu tidak nyaman. Baik, kita lanjutkan. Sumayakulu Abu Hurairah, berkenaan dengan bertetangga untuk saling memaafkan. Dalam bertetangga berkenaan dengan hak parkir, hak numpangkan kayu, air dan sebagainya ini. Kata Abu Hurairah, Mali arakum anha mu'ridin. Zaman itu sudah ada tanda-tanda. Mali arakum, kenapa aku lihat kalian semua itu enggak perhatikan sunnah ini? Rebut tok urusan parkir mobil, urusan jemuran, urusan aliran air di sawah itu. Kenapa kalian tuh ribut semuanya itu? Mali arakum anha muridin, kenapa kau berpaling dari sunnah Nabi untuk memperhatikan tetangga ini? Wallahi la armiyan nabiha baina aktafikum. Demi Allah aku akan lemparkan, maksudnya aku ingin kembalikan kepadamu agar kamu paham, kata Abu Hurairah. Begitu pentingnya ini, Abu Hurairah mengatakan, kenapa aku perhatikan kalian itu Masya Allah, tidak pernah membiasakan hadiah kepada tetangga, tidak pernah tegur sahabat dengan tetangga, tidak pernah berbuat baik kepada tetangga. Ini loh kenapa kau berpaling dari sunnah Nabi yang amat besar ini. Demi Allah, saat ini akan aku kembalikan kepadamu. La armiyanna, akan aku lemparkan biar kamu kerasa ini loh sunnah Nabi. Dan maka kami pun dari atas mimbar ini pun berkata, wallahi demi Allah, la armiyanna, akan aku lemparkan di atas pundakmu wahai para hadirin, agar pulang nanti bisa kembali berbuat baik dengan tetangga. Menambah yang sudah baik, ditambah lagi berbuat baik kepada tetangga. Coba mulai ingat apa? Aduh, tak tanya belanja di sini dawet, beli dawet. Ini dawetnya, jualan dawet senang nih. Apalagi yang lain. Atau beli di luar sana ada ibu yang jual ada satenya. Sate 10 bungkus. Biasanya 10 bungkus untuk sarapan di 10 bungkus. 10 tusuk. Biasanya belinya 10 tuh tusuk mau makan di rumah. Ingat ini. Jadi 20 tuh. Kenapa? Tetanggaku biasanya saya pulang tuh ngelihat. Akhirnya tak taunya sekarang berubah. Ibu jadi 10 tuh tusuk. 10 tusuknya buat tetangga. Akhirnya besok ikut ngaji insyaallah itu. Ini. Jadi baik. Kalau beli kuenya ditambah hari ini. Bukan hanya kue yang di dalam pondok loh ya. Yang di luar juga enggak apa-apa. Ini promosi pondok. Beli kuenya tambah. Niat untuk siapa? Tetangga Allah. Yuk kita budayakan hari ini. Saat ini juga. Jangan ditunggu esok hari. Ruya diriwayatkan khasyabahu. Khasyab itu adalah sama kayu. Cuma ada domirnya. Bil-idofah wal-jama. Mudofah dengan jama. Itu jama. Jama bukan khasyabah. Dari khasyab. Waruya khasyabatan. Tanwin alal ifrat mufrat. Khasyabatan satu kayu. Baik. Wa qalu ma li arakum anha muridin yakni hadis sunnah. Maksudnya, kenapa kalian itu kok pada berpaling dari sunnah Nabi yang besar ini? Baik, hadis berikutnya kelihatannya harus kita tuntaskan masalah tetangga karena maknanya adalah ada kemiripan dari sebelumnya hadis yang sebelumnya. Wa anhu aidan dari Abi Hurairah aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan sampai menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga bukan hanya dengan tangannya tapi juga dengan lidahnya, dengan juga dengan anggota tubuhnya dan dengan apapun yang kita miliki. Kambingmu, ayammu, mobilmu, jangan sampai menyakiti tetangga. Itu sisi Anda, tapi sisi lain, hei tolong wahai ibu-ibu, bapak-bapak, jangan gampang merasa tersakiti sama tetangga. Itu hati kotor, gampang tersinggung. Rumahnya enggak boleh dilewati ayam. Ayam setengah. Ya namanya ayam. Jadi hati kotor tuh dendam, enggak masuk tangan. Nah ini. Jadi jangan sampai menyakiti. Memang sisi lain jangan sampai kita membuat satu tindakan yang menjadikan tetangga tidak nyaman. Sebisa mungkin. Tapi sisi lain lihat. Jangan sampai kita mudah, gampang, tersinggung, tersakiti. Kadang apa yang dilakukan tetangga yang menyakiti kita bukan dengan kesengajaan. Tapi ingat, berusahalah kita untuk tidak mengganggu tetangga. Untuk tidak mengganggu tetangga. Ini harus hati-hati kita. Sisi lain, harus kita lapang dong. Kekurangan tetangga dimaafkan. Ada ayamnya tiba-tiba nengkreng di teras kita, tak taunya ngasih barokah. Nah ini. Aduh, ini rezeki. Nggak usah ngamuk. Ini buang dia. Ini pahala, sedekah. Saya ini dapat pahala. Subhanallah ya. Jadi lapang hati itu. Kalau mudah tersinggung, subhanallah. Itu sudah. Sudah menunjukkan hatinya itu kotor. Yang namanya ayam bisa terbang, bisa datang kapanpun, bisa pergi kapanpun. Gak bisa. Nggak kasih tulisan ayam dilarang masuk pun tetap masuk ayam itu. Jangan disamakan dengan orangnya. Jadi mohon ini, lapang dada. Ini ternyata kunci yang paling penting. Bukan saja jangan menyakiti tetangga. Akan tapi jangan mudah tersinggung dengan tetangga. Kalau sudah tersinggung pasti nanti timbul satu reaksi, akhirnya masuk bab menyakiti tetangga. Tersinggung, cemberut. Motornya agak ngebut, debunya naik. Subhanallah. Kadang tidak sengaja, cuman kadang seorang ibu itu lapang dadanya. Hatinya betul lapang, kadang-kadang lagi nyuapin anak, mobil tetangga, debunya naik. Cuman gini, astagfirullahaladzim, masih senyum, ya, ya, ya. Ditutupi itu, bubur anaknya itu, biar tidak kena deh. Tapi masih bisa senyum, bisa nyapa yang punya mobil. Yang punya mobilnya sombong. Oh. Ini satu sisi. Ini hatinya lapang, tapi yang punya mobil kasihan, kurang adab. Paling tidak, kalau menganggur pelan-pelan direm sedikit, disapa ibu, mohon maaf, debunya ini ganggu. Allah, suasana ini surga sebelum masuk surga. Dan pendidikan Nabi itu indah semuanya. Makanya kalau sudah masuk gang-gang itu, memang jalannya tidak cepat, jangan ngebut-ngebut. Ya. Betul, kadang-kadang ibu-ibu itu kalau nyuapin anaknya kan, kalau tidak sambil jalan, tidak mau. Jangan sampai dikotori oleh debu motor kita, dan seterusnya. Tapi hati yang baik, tadi ibu-ibu, tidak pernah ngedumel. Tapi kalau sudah hati ngiri, sok bener mobil, kotor nih, penyakit. Betul, penyakit nanti. Lapang dada ibu ya, lapang dada dengan tetangga. Lapang para bapak dengan tetangga, sudahlah. sampai masalah ketetanggaan ini betul-betul diperhatikan oleh Rasulullah, sampai nanti dalam bab fikih adalah bab syuf'ah. Ada bab syuf'ah. Termasuk syuf'ah itu dikembangkan maknanya, kalau Anda ingin menjual sesuatu, tanah atau apa itu, jangan orang jauh, tawarin tetangga dulu. Kalau sama-sama harganya, ingat, haknya tetangga didahulukan. Jangan Anda dijual ke tempat lain, Anda mendatangkan orang yang mungkin akan kurang ajar dengan tetangga Anda. Anda menyakiti tetangga. Maka hak syuf'ah. Kalau seandainya pondok ingin menjual sesuatu tanah sebelah pondok, mungkin kita mari dulu siapa? Tetangga. Ya seperti itu. Atau Anda ingin menjual apa ini? Tetangga. Kalau bisa. Jadi ke tetangga dulu. Karena apa? Anda akan mendatangkan orang tinggal ke tempat itu. Namanya syuf'ah itu. Biasanya pun syuf'ah itu lebih khusus lagi adalah bangunan yang tidak bisa di, misalnya di dibilah-bilah dan sebagainya. Ada bab syuf'ah itu. Tapi makna syuf'ah itu sendiri adalah, kalau dipanjang, dilebarkan, adalah makna memperhatikan tetangga. Wa man kana, ini lanjutannya, yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Allah, memuliakan tamu adalah kemuliaan. Tamu datang dengan berkah, keluar dengan pengampunan dari Allah. Enak datangnya tamu menyenangkan, perginya tamu menggembirakan. Itu tamu. Kalau tamu datang dengan berkah, dan keberkahan akan datang bersama tamu di saat seorang yang menyambut tamu dengan wajah yang ceria. Wajahnya ceria. Mempercepat menghidangkan makanannya. Berbicara dengan lapang, tidak ogah-ogahan, malas berbicara. Jadi ngomong yang indah itu sendiri adalah mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Menghormati tamu, memberi makan tamu, dipercepat memberi makan. Sampai pada suatu ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tamu Allah. Ada tamu. Nabi bertanya kepada salah satu istri beliau, "Adakah sesuatu untuk kita berikan kepada tamu?" "Enggak ada ya Rasulullah." Rumah Rasulullah enggak ada. Biarpun kurma enggak ada. "Enggak ada ya Rasulullah." Datang ke istri berikutnya, "Enggak ada ya Rasulullah." Datang, "Enggak ada ya Rasulullah." "Enggak ada semuanya." Lalu Rasulullah berkata kepada yang hadir, "Saya punya tamu saat ini, tapi aku tidak ada sesuatu untuk aku hidangkan untuk tamuku. Adakah di antara sekalian yang mau menjamu tamuku?" Spontan sahabat Nabi, "Saya," berebut. Yang mengatakan saya bukan orang kaya. Sampai ke rumahnya tanya istrinya, "Wahai istriku, adakah sesuatu yang bisa kita hidangkan untuk tamu?" "Ada, tapi untuk kita. Makanan yang harus kita makan untuk kita dan anak-anak kita." "Baik, kalau begitu kita undang tamu. Nanti diredupkan saja lampunya. Saya akan ikut makan dengan mereka, tapi tidak ngambil, pura-pura tok." Jadi setelah itu datang ke tamunya, apa? Dia makan dengan tamu, seolah-olah makan dengan tamu, cuman lampunya redup, bahkan dikatakan dimatikan. Dia kelihatannya makan, tidak ngambil sama sekali, cuman agar tamunya kenyang. Karena yang ada cuman itu tok, masya Allah. Jadi ikut makan dengan tamu, seolah-olah dia itu makan, tamunya nggak ngira kalau dia nggak makan. Tapi dia tidak makan. Akhirnya ada disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengagumkan malaikat, dan Allah sedang dengan pekerjaan seperti ini. Ini disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Dia menyembunyikan, enggak ada tahu, tapi Allah tahu. Memuliakan tamu dan dipercepat. Kalau ingin menghidangkan makanan dipercepat. Kadang memang sudah lapar mulai tadi karena di perjalanan mampir cari warung enggak ada, atau mungkin tidak nyaman ke warung, lalu langsung datang ke rumah kita, artinya keberkahan, dan yakinlah bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis selanjutnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kalau ngomong yang benar, kalau enggak ngomong yang baik, kalau enggak diam. Ini penjelasannya panjang sekali. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ada orang bingung paham ini. Ya pokoknya kalau tidak ada gunanya jangan ngomong. Ngomong tentang muam. Sampai ada satu ketika itu minas solihin ngomentari bangunan. "Ini kemarin belum ada ya?" Ngomoi bangunan, enggak ada hubungannya dengan agama dan tidak haram. Cuma dia ngomong enggak guna, anggap saja, "Loh, kok cepat banget bangunannya?" Ngomong begitu apa? Aku hukum diriku dengan puasa 1 tahun. Ngomong enggak guna. Sekarang berapa kali kita ngomong enggak guna dalam sehari? Jadi para salafuna salih itu menjaga jangan sampai lidah ini ngomong yang tidak guna. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalah. Omongan anak Adam itu akan ada hisabnya, hitungannya di hadapan Allah. Bukan ada pahalanya kecuali zikir kepada Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau omongan kita tidak mengajak orang kepada kebaikan dan tidak menghentikan kemungkaran, hati-hati, dihitung. Enggak ada. Jadi kita membiasakan ngomong yang bermanfaat, ngomong yang berguna. Sekarang ngomong ngaco, ngalor gitu. Komentar, wah, apa itu? Bangunan ini kira-kira berapa tahun diselesaikan? Enggak ada guna. Memang yang mau bangun kayak gitu. Kecuali insinyur memperkirakan wajar. Kita bukan insinyur, enggak mau bangun rumah. Ya sama yang perasaan. Debat tentang mobil Jepang sama mobil Amerika bagusan mana? Nah, kayak itu ya. Wah, mobil bagusan Amerika, Amerika ini. Mobil Jepang, wah ini. Debat 2 jam. Enggak beli mobil, ya? Nah, itu orang. Orang yang banyak iseng kerjaannya enggak guna. Ada duduk hanya pengen tebakan. Motor apa? Panther? Avanza? Oh, Avanza, Avanza. Oh, Avanza kan? Panther? Oh, Panther kan? Ini sehari. Sambil ngopi, sambil ngerokok. Pengangguran. Gitu. Nah, kalau ada orang sering ngomong enggak guna, ya kelas-kelas seperti itu. Jadi biasakan kita ngomong yang berguna. Nonton bola itu gimana ya? Cerita tentang berapa golnya. Kira-kira bagaimana? Dipikir sendiri. Baik. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian hadis berikutnya serupa. Wa Nabi Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarihi, berbuat baik kepada tetangganya, mulai dari kalimat yang baik, kemudian wajah yang ceria, kemudian pemberian." Ini harus beri cemberut. Enak atau tidak? Oh, makan, makan. Yang kenyang. Ini perlu. Semoga Allah menjaga kita, memudahkan kita untuk bisa berbuat baik kepada tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, luar biasa ini. Iman kepada Allah dan hari akhir, dihubungkan dengan memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakur khairan aw liyaskut. Hendaknya ngomong yang benar atau diam saja. Nanti ada pembahasan sendiri sebenarnya dalam kitab ini masalah ngomong itu, maka kita tunda pada waktunya. Intinya kalau ngomong yang benar, jangan sampai ngomong yang tidak guna. Hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau bersabda, berkata, "Qultu ya Rasulullah innali jaraini fa ila ayyihima uhdi?" Aku punya 2 tetangga, kiri kanan, depan belakang, enggak saja gitu. Tapi saya punya barang cuma 1, kerudung 1. Roti 1 potong. Mana yang harus aku beri ya Rasulullah? Bingung. Ila akrabihima minka baban, yang paling dekat pintunya. Sebab yang paling dekat pintunya biasanya paling sering dengar cerita anakmu, paling sering nyium baunya masakanmu. Nah ini. Nah ini jadi akrab. Ila akrabihima mingki baban, yang paling dekat darimu pintu rumahnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis terakhir dalam bab ini, wan Abdullah bin Umar riwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Ada pembahasan persahabatan. Persahabatan itu ikatan umum. Nanti khususnya misalnya suami istri, bapak ibu, bapak anak. Itu jadi ada ikatan secara umum, kita ini bersahabat semuanya. Cuma nanti ada ikatan, ada punya haknya tambah. Kalau sekedar sahabat saja ada haknya. Ada sahabat sekaligus dia adalah orang tua, sehingga bapakku adalah sahabatku dan bapakku adalah guruku dan guruku adalah sahabatku. Ada hak yang menumpuk di situ. Tentu lebih berat lagi ini, anggap saja sahabat. Persahabatan bukan sanak, bukan saudara, bukan bapak, bukan anak dia. Tapi kita menjalin sebuah ikatan persahabatan. Yang paling bagus di antara mereka adalah siapa? Khairuhum li sahibi, yang paling bagus di antara sahabatnya. Mungkin seorang sahabat bisa berbangga-bangga, siapa di antara kita yang paling dekat kepada Allah? Mungkin ngomong gitu. Bingung siapa ya? Ya saya. Kenapa? Karena saya lebih tulus di dalam mencintaimu, dalam bersahabat denganmu. Maknanya di dalam hatinya dia ngomong gitu. Jadi semuanya harus berusaha bagaimana kita lebih dicintai oleh Allah. Sampai digambarkan di dalam bermusafahah, berjabatan tangan itu, siapa yang paling dekat di antara keduanya itu? Yang paling tulus. Makanya kalau salaman yang benar. Jangan salaman dikasih ujung. Salaman assalamualaikum. Musafahah. Tambahan. Tambahan jika tepat waktunya. Mu'anakoh jika tepat waktunya. Artinya mungkin tidak mengganggu yang lainnya. Laki-laki, perempuan-perempuan. Jadi salaman aja, salaman. Jangan salaman seolah-olah cicik dengan tangannya. Ada sebagian orang bersalaman tidak tahu maksudnya apa. Tidak ada yang mencium tanganmu. Ada, sok ayo mau dicium tangannya. Jadi tolong dipersempurnakan dulu salamannya. Assalamualaikum. Gimana baik? Kalau dia mencium tangan Anda, merasa Anda tidak pantas dicium, cium kembali. Selesai. Jadi salaman itu harus ada rasanya. Sehingga menyambung hati itu. Assalamualaikum. Gimana baik? Masya Allah. Ustaz, tidak mau dicium tangannya. Allah. Allah mau cium, cium aja tangannya orang. Enggak harus dihindari. Karena Nabi Muhammad mengajari musafahah itu seperti apa. Ya, yang baik, yang semakin tulus dalam berjabatan, itulah yang paling dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi, sebaik-baik tetangga itu adalah yang paling baik dengan tetangganya, yang tidak pernah menyakiti dan sering berbuat baik plus sabar. Allah. Nyakiti enggak pernah. Ya. Kemudian senang berbuat baik. Kemudian apa? Bertahan sabar di saat diperlakukan tidak baik. Wah, itu sebaik-baik tetangga. Ada tetangga yang semacam ini. Tetangga yang mulia semacam ini, Masya Allah. Akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya, Insya Allah. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar membantu kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Insya Allah pertemuan yang akan datang adalah masalah bab birril walidaini wasilatil arham. Berbakti ke orang tua dan nyambung silaturahmi. Yang punya anak bawa. Enggak usah ibu nasihati anak untuk berbakti kepada ibu bapak, biasanya rewel tuh anak. Tapi suruh hadir saja, nanti akan mendengar bagaimana keutamaan berbakti kepada orang tua. Dan juga untuk kita sendiri, barangkali ada yang luput. Dulu waktu orang tuanya hidup belum bisa berbakti dengan benar, atau saat ini masih ada saat kesempatan untuk berbakti, maka ayo kita belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar semakin mantap di dalam kita berbakti kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bissawab. Syukran katsir kami ucapkan kepada guru kita sama Buya Yahya atas kajian kita beriatu solehnya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan menjadi sebab kita bisa berbuat baik kepada tetangga. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jemaah yang bertanya langsung, kami persilakan dua penanya dari jemaah bapak-bapak dan dua penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar tema, dalam surat Al Imran ayat 7, minta penjelasan dari Buya. Pertanyaan yang kedua, Pak, mohon maaf, satu pertanyaan aja, Pak. Nyambung. Cukup satu aja. Satu aja, Pak. Biar dibagi. Ayo, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Abu Yahya yang saya hormati. Mengenai masalah tetangga, Bu ya. Tetangga saya kanan kiri enggak pada sholat. Bagaimana, apakah boleh saya untuk memberikan sesuatu untuk mereka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat, saya mau tanya, ada tangga tapi Pak TP memang muslim, dia enggak ibadah. Lalu dunia, lalu ada di, ya, di kampung kita tuh namanya nyai, ya. Nyai itu dia lebih perempuan lah istilahnya. Apa itu? Enggak mau mandiin, katanya orang yang enggak ibadah itu, saya enggak mau mandiin. Percuma katanya, dapat saya dapat enggak dapat pahala juga dapat malah dosa. Apa iya apa enggak? Sudah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penanya kembali kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, kami ingin bertanya, bagaimana menyikapi seorang tetangga yang suka menzolimi dan suka memfitnah, sedangkan kami sudah berbuat sabar sebesar-besarnya, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, untuk menjawab semua pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 7 itu berbunyi, Wadadhi angzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhru mutasyabihat faman ladhina amanu فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ini ayat panjang, sarahnya juga panjang. Intinya biasanya ini diperdebatkan berkenaan tentang masalah takwil Al-Qur'an, tentang ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu adalah yang memang maknanya kalau hanya sekedar kita mengandalkan akal tidak akan mampu. Maka di situ ada manhaj namanya tafwid, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berkenaan tentang ayat sifat atau ayat-ayat yang berbicara tentang tangan Allah, mata Allah, atau seperti alif lam mim. Tapi kaidahnya bahwa jangan sampai ada yang berkata bahwa Al-Qur'an itu ada yang tidak bermakna. Itu adalah satu kesesatan kalau mengatakan ada Al-Qur'an tidak bermakna. Ada kelompok sekarang sudah tidak ada namanya Hasyawiyah. Hasyawiyah itu mengatakan Al-Quran itu ahasyu, ada yang enggak ada maknanya. Alif lamim ada maknanya. Tapi yang tahu hanya Allah. Akan tapi ayat-ayat yang seperti itu, apakah boleh diketahui takwilnya, maknanya? Makanya ulama berbeda pendapat tentang di ayat ini sendiri tentang boleh wakafnya. Misalnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Tidak ada yang bisa mengetahui takwilnya Al-Quran kecuali Allah. Makanya mengatakan berhenti sampai di sini, maka orang alim tidak bisa. Hanya Allah yang tahu. Tapi mengatakan wakaf tidak di sini, bisa dilanjutkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Intinya bahwa nanti ada pembahasan besar di dalam akidah berkenaan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Nanti ada manhaj kita, yang pertama adalah kita serahkan kepada Allah. Jangan diselami, nanti akan terjerumus. Kemudian yang kedua, takwil. Takwilnya tentu adalah dengan hujjah yang qat'iyah. Misalnya tentang istiwanya Allah di atas arsy, misalnya mutasyabihat. Kalau makna secara lafaz orang paham, tapi di saat dinisbatkan kepada Allah, orang tidak bisa membayangkan, karena Allah tidak bisa dibayang-bayangkan seperti istiwanya seorang hamba di atas kerajaannya. Tidak. Maka para ulama dua manhaj, yaitu manhaj akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, yaitu yang pertama serahkan kepada Allah sudah. Kama, seperti yang dikatakan oleh Malik, wa idza marantum bi ayati sifati famuruha, kalau engkau melewati ayat-ayat seperti itu, lewati. Lewati. Atau kalau ingin mentakwili, takwil dengan had, dengan riwayat, dengan ayat atau dengan dalil yang pasti. Misalnya istiwanya Allah dimaknai dengan kuasanya Allah. Dan ini bukan bertentangan karena Allah memang maha kuasa. Sebetulnya untuk menghindar daripada menakwili sesuatu atau memahami sesuatu yang berat, yang bisa saja salah, sehingga ingin dialihkan. Kalau ingin memberi makna istiwa itu kayak apa sih? Makanya Imam Malik mengatakan istiwa maklum, namanya istiwa itu maklum. Kalau kita ya berkuasa, duduk di sini istiwa. Kalau seorang raja berkuasa atas kerajaan, maklum, jelas. Tapi kalau istiwanya Allah, al-istiwa maklum. Istiwa itu maklum secara bahasa, paham istiwa. Wal-kaif hayru makul. Kalau kaifnya istiwanya Allah, bagaimana Allah istiwa? Tidak masuk akal. Karena itu bukan urusan akal. Akal kita hanya bisa menjangkau yang bisa diindra oleh panca indera kita. Sementara Allah tidak bisa diindra dengan ini. Nanti dilihat di akhirat, itu lain di akhirat. Maka dari itu, manhaj yang kedua adalah takwil. Takwil dengan sesuatu yang jelas. Dan ini pernah juga kita bahas di sini, ada risalahnya tentang manhaj ahli sunnati wal jamaati berkenaan dengan ayat-ayat mustasyabihat dan ayat-ayat sifat. Jadi ada dua, serahkan kepada Allah yang pertama. Dan itu paling aman. Yang kedua adalah, jika ingin mencoba memahamkan kepada orang, kadang tafwid langsung itu gak terima orang. Kok bisa? Gak mungkin, harus tahu saya. Baik, kalau begitu diberi makna sesuai dengan dalil yang lain yang pasti. Misalnya, Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kasih beristiwa di atas arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Tapi jangan kebayang Allah nongkrong di atasnya. Tidak. Istiwanya Allah, Allah kuasa atas segala sesuatu yang di arsy dan di dalam arsy. Maka kita maknai Allah berkuasa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa terhadap segala sesuatu dan arsy termasuk syai', maka tidak keluar dari pemahaman yang benar. Nah, makanya takwil. Makanya ada orang anti takwil, takwil batil, takwil sesat, takwil ini. Semua orang butuh takwil. Yang tidak mau takwil terjerumus. Suruh memahami hadis riwayat Imam Ahmad. Hajar Aswad yaminullah. Yusaffih bi ibadah. Ayo yang enggak mau takwil. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Dengan tangan kanan, dengan Hajar Aswad itulah Allah berjabatan dengan hambanya. Tangan Allah hitam begitu. Yang enggak mau takwil itu kafir malah nanti. Jadi takwil itu mau tidak mau harus. Sehingga sampai mengatakan Allah lupa. Jadi termasuk sifat Allah adalah lupa karena disebutkan Allah. Wa nasiyahum, Allah juga lupa kepada mereka. Allah lupa. Allah penipu, jadi begitu nanti. Karena ada gitu, tidak mau takwil itu berbahaya. Maka manhaj kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, yang pertama serahkan kepada Allah. Sesuatu yang maknanya berat, yang kita susah untuk faham, tidak ngerti. Maka tangan Allah, mata Allah, jangan dibayang-bayangkan. Serahkan kepada Allah. Atau dimaknai, mata Allah adalah riayah Allah, perhatian Allah. Allah bakal tahu semuanya. Mata Allah, maksudnya apa? Pengayoman Allah. Dan masalah majas itu sudah umum. Di dalam bahasa kita itu sudah ada. Majas itu ada. Contohnya, sudahlah, jangan khawatir. Urusan itu ada di tanganku. Mana pak? Oh gila itu. Ini beres. Urusan di tanganku. Permasalahan itu ada di tangan saya. Oh enggak, di tangan saya. Jadi ada masalah majas itu adalah kesalahan orang berakal. Cuman ini berangkat dari ingkarnya kepada majas. Katanya apa? Di Al-Quran tidak ada majas. Kalau ada majas berarti dusta. Allah tidak dusta. Ini helah yang mereka. Dan makanya ada seorang pakar bahasa tapi ingkari majas. Diketawakan oleh yang lainnya. Majas ada di dalam Al-Quran. Majas dengan bermacam-macam bentuknya. Nah itu majas ada di dalam Al-Quran. Baik, itu adalah sekelumit ya. Itu pembahasan khusus masalah ayat dan sifat. Dan sudah ada artikelnya yang bisa dibagi-bagi itu. Masalah ayat sifat penjabaran masalah ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah. Tetangga yang tidak sholat. Kaidahnya memang begini bunyinya. Kita itu memberikan setetes air kepada orang yang tidak sholat hukumnya haram. Cuman yang memang sudah dididik gak mau. Tapi kalau kita belum pernah mencoba mengingatkannya ya masih berhak dia. Berarti yang teredor kita. Kalau sudah kita ingatkan, kita beri pemahaman, diajak, masih tidak mau, apalagi ada bentuk penantangan, enggak bisa kita berinya. Makanya berbuat baiknya kepada kita saja, kita berbuat baiknya kita kepada dia nanti hanya bab menghindar dari kejahatannya. Itu boleh. Sebab kalau saya tidak baik-baik dengan dia, nanti dia ganggu rumah saya. Sebab biasanya enggak sholat bisa saja berbuat jahat yang lainnya. Oh, kepada Allah saja enggak takut. Kalau mencuri mah gampang, karena kepada Allah enggak takut, enggak ada yang melihatnya bagi dia. Bukan Allah saja dilanggar, apalagi Pak Polisi. Allah dilanggar, polisi enggak ada, aman, nyuri tetangga, orang tidak sholat, hati-hati. Makanya kalau ada orang tidak sholat di kiri kanan kita, aslinya kok idahnya semacam itu. Selagi dia sudah diingatkan masih tidak bisa sholat, kita tidak boleh memberikan bantuan apapun. Kecuali orang kafir. Kalau orang kafir memang dia orang Nasrani, aslinya Nasrani. Tetap kita wajib membantunya. Orang Islam yang tidak sholat, itu, kita haram memberikan setetes air kepadanya. Ini, sudah kita ingatkan, istri sama, suami sama. Bahkan menjadi maksiat istri, pengabdian seorang istri kepada suami yang diingatkan untuk sholat masih enggak mau, maka pengabdian yang sia-sia. Suami juga begitu, punya istri enggak mau sholat, sia-sia pengabdiannya. Karena haram. Kalau ini ditegakkan, insya Allah sholat semuanya. Cuman dalam marhalah menuju penegasan hukum ini perlu ada proses dulu. Diingatkan, disapa, ditegur. Hingga sampai batas ini barangkali yang ditanyakan. Tetangga sudah saya ajak, saya ingatkan, masih saja tidak sholat. Kita lihat sejauh mana bahayanya kepada kehidupan kita dan kemaslahatan kita. Kalau memang dia orang yang membahayakan, barangkali kita tetap menyambung agar kita aman dari kejahatannya. Itu saja. Kita memberi agar kita aman dari kejahatannya, akan tapi bukan atas dasar ini semuanya. Tapi semoga dengan itu semua adalah bisa menjadi baik. Nah, kisah Abu Hanifah itu bisa saja seperti wong pemabuk. Kalau pemabuk kan hilang akal. Bisa saja brutal dan membunuh dan seterusnya. Baik. Maka kita doakan juga setelah itu. Kita doakan. Dan pemberian kita tetap jika memang ada misalnya untuk keselamatan kita atau ada harapan dia bakal bisa baik. Maka kalau sudah orang jelas-jelas membangkang, kurang ajar, hati-hati. Itu sudah keluar dari iman. Anda mau sholat, sholat apaan? Wah, ini sudah keluar dari iman. Murtad, tidak terhormat. Bahkan kalau meninggal dunia tidak usah dikubur itu. Memang begitu. Tidak terhormat, kasihkan anjing. Karena orang yang murtad. Orang murtad terhina. Makanya kalau ada seorang muslim keluar dari Islam terhinakan. Tapi kalau sehingga seorang yang Nasrani asli itu masih ada kewajiban di atas pundak kita. Kalau ada orang Nasrani meninggal kita wajib merawatnya, mengkafannya dan mengkuburnya. Kita wajib orang Nasrani yang meninggal di tempat kita, kita harus mengantarkan. Kalau enggak ada yang mengantarkan ke kubur, kita hantarkan jenazahnya. Tapi kalau sudah orang murtad, enggak wajib kita ngapa-ngapain. Murtad keluar dari Islam, Allah. Makanya ngeri sekali. Murtad enggak terhormat ya. Mati kasihkan anjing, harimau, serigala. Itu orang murtad. Tapi ke orang Nasrani lain cerita. Orang Nasrani Yahudi yang bersama kita lain. Tapi orang murtad adalah hina dan dihinakan. Baik, kemudian masalah sama seorang bermaksiat, ahli maksiat tetangga kita. Kemudian meninggal dunia selagi dia masih beragama Islam. Misalnya dia tidak sholat tapi masih meyakini bahwasanya sholat itu wah, termasuk yang sampai dipenggal lehernya gara-gara tidak sholat. Tapi menurut mazhab kita Syafi'i masih dianggap sebagai seorang muslim. Ada hadnya orang yang meninggalkan sholat biarpun karena malas-malasan setelah disuruh tobat, disuruh selain murtadnya. Kalau murtad gak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin. Kalau murtad gak perlu kita rawat. Kalau murtad, hanya mungkin kita tanam bangkainya hanya karena tidak ganggu yang hidup. Tapi kalau orang masih muslim, tidak murtad meninggal dunia, biarpun meninggalnya karena dipenggal lehernya gara-gara tidak sholat. Ingat, yang tidak sholat karena malas-malasan itu hukumannya penggal leher. Tapi jangan langsung dipenggal lehernya, istitab dulu, disuruh tobat, diingatkan, sholat pak. Sudah keluar waktu sholat, sudah keluar waktu sholat lagi, disuruh sholat. Sampai berkali-kali, kalau enggak mau, pak, ini ada pedang di atas kepalamu, mau sholat enggak? Nah, begitu. Kalau masih enggak mau sholat, berarti nekat memang memati, sudah penggal. Itu pun asalkan dia masih mengakui sholat wajib, wajib kita merawatnya. Wajib kita merawatnya. Apalagi tadi yang maksiat. Memang ada ini, tidak tahu petunjuk dari mana. Ustaz, enggak mau. Saya enggak mau mandikan. Enggak mau nyolati. Kenapa? Diam ahli maksiat, tidak sholat. Kita bukan orang khawarij yang melakukan mengatakan dosa besar itu menjadikan orang murtad. Enggak. Kita ahli sunnah wal jamaah, biarpun dosa besar dilakukan, dia masih muslim. Selagi masih muslim, kewajiban di luar kita. Lah kalau ustaznya ngomong, saya enggak mau nyolati, lalu saya enggak mau mengkafani. Umat yang ikut semua, ayo siapa yang menjalankannya? Dosa semua orang satu kampung itu nanti. Jadi tidak seperti itu bunyai ya, nah, ada bunyainya. Bunyai dimandikan itu perempuan, dikafani, kemudian dikubur. Itu bukan pahala untuk kita. Sebesar apapun dosa itu kita tidak tahu, mungkin sudah diampuni oleh Allah. Kalau sampai tidak, dosa semuanya. Maksiat, saya enggak mau. Bahkan ada, ya karena ini waktu hidupnya jarang sholat. Karena waktu hidupnya jarang sholat, maka saya enggak mau nyolat. Hati. Biarpun jarang sholat, dia selagi masih muslim, belum murtad menurut mazhab kita Imam Syafi'i, dia masih seorang muslim, wajib kita menyolati, wajib, dan dapat pahala kita. Kalau Nabi pernah tidak mau menyolati orang yang punya utang, itu mah Nabi pun akhirnya juga menyolati Nabi. Sampai munafik pun ada, seorang munafik itu disolati oleh Nabi. Munafik itu kafir batin, dan Nabi tahu kalau dia munafik, karena dikasih tahu oleh Allah, cuma Nabi beri contoh. Karena dia zahirnya masih muslim. Nah, ini ada ustaz melebihi. Ini karena tidak sholat, maka saya tidak mau nyolat. Lah kalau umat yang ikut semua kan kacau. Sudah kalau begitu saya ikut kiai. Saya tidak menyolati. Ya sudah, jangan disolati. Akhirnya sudah, tidak usah dikubur sekalian. Dosa semuanya. Nah, jadi itu fardu kifayah. Jadi urusannya bukan urusan mayit, urusan yang hidup. Jadi kalau kita menjalankan dapat pahala, kalau tidak kita dapat dosa. Ibu ya, tetap saja bunyai. Nah, ini apa yang bunyainya yang tidak mau nyolati ya? Bunyainya, ini apa bunyainya di mana? Sampaikan ke bunyai. Bunyai, dimandiin, dikafanin, dan disolati. Biarpun dia ahli maksiat, kita tidak tahu mungkin sudah diampuni. Pokoknya tidak murtad. Kalau murtad, suka-suka. Bisa mengatakan, aku tidak percaya Nabi Muhammad. Nginjek Quran. Sholat tidak wajib. Apaan? Saya biarin. Bungkus saja pakai karung, tanam. Selesai. Karena memang tidak terhormat. Baik. Ibu, ini pertanyaan yang terakhir. Ada tetangga. Dolim. Suka ganggu, mitnah, dan sebagainya. Yang perlu kita bahas sebelum tetangga, kita dulu. Fitnah apaan tuh? Sebab fitnah bisa saja sumbernya dari kita. Memang kita tidak melakukan. Tapi kalau kita menjadi sebab fitnah itu muncul, kita dosa, kata Imam Ali. Man wadha'a nafsahu mawdi'at tuhmati fala yalumanna illa ala nafsih. Kalau orang meletakkan dirinya di tempat yang orang bakal menuduhnya, maka jangan disalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Dan Nabi pun menghindar dari fitnah. Padahal Nabi, misalnya, ya kok ada contoh, ada rumah, semoga tidak ada di negeri kita ini, amin. Rumah pelacuran, rumah pelacur. Lalu saya keluar masuk ke tempat itu, lalu ada jamaah ngelihat, lah kok nuduh saya, yang salah siapa? Ya saya meletakkan di tempat yang enggak benar, makanya nuduh. Loh kok masuk sana? Karena saya sendiri yang salah. Jadi enggak boleh langsung, kamu ini suudon. Gimana? Kamu yang meletakkan dirimu di tempat orang pada menuduhmu. Nabi suatu ketika lagi berbincang dengan seorang perempuan. Seorang wanita. Sofia. Berbincang dengan seorang wanita. Tiba-tiba ada sahabat Nabi. Oleh Nabi dipanggil, sini. Kenapa ya Rasulullah? Ini adalah Sofia istriku. Kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Aku khawatir karena engkau melihat aku berdua dengan perempuan, sementara remang-remang tidak kelihatan ini siapa perempuan, lalu setan membisikkan di hatimu, Rasulullah dengan seorang perempuan. Rasulullah pun menghindar dari dari dugaan. Makanya sekarang kalau ada umatnya pura-pura, saya memakomnya lain. Saya sih biarpun cowel gitu, sebetulnya jadi tembok itu yang saya cowelin. Saya minum khamr ini jadi air biasa. Nggak ada begitu. Ada kan katanya, wah ini sudah makom keramat. Anaknya kiai yang malas belajar, pengen jadi wali cepat, akhirnya ngane-ngane. Jadi minum minuman keras kalau ketahuan sama orang, itu berubah. Minuman keras kalau di tangan saya berubah jadi air. Nah itu harus dipenggal pakai pedang, jadikan pedang roti itu. Kalau bisa merubah pedang yang memenggal lehernya jadi roti, wali itu. Jadi ada orang nganeng ini, enggak perlu nganeng-nganeng ya. Nabi Muhammad menghindar dari fitnah. Sehingga orang memerankan begini dengan botol minuman keras itu haram hukumnya. Yang dekat tahu ini mainan. Tapi yang lain jauh apa? Lihat minuman keras. Jadi kalau ada tetangga mengfitnah kita, itu dicek dulu dong. Apa fitnahnya? Jangan-jangan kita yang membuat permasalahan. Biarpun kita tidak melakukan, tapi kita misalnya Anda seorang wanita difitnah sama tetangga dengan laki-laki. Dicek selama ini ada pernah tidak tamu laki-laki datang? Pernah? Oh iya, gara-gara itu. Sebenarnya Anda seorang wanita mulia misalnya, ini contoh bukan Anda. Wanita mulia selagi di rumah tidak ada laki-laki, ada tamu laki-laki, stop. Di rumah saya tidak ada laki-laki, aman. Tapi selagi Anda memasukkan ke rumah, siapa yang tahu? Apa yang terjadi dalam rumah itu, gak ada yang tahu. Maka wajar kalau tetangga menuduh. Maka ayo kita koreksi diri kita. Kalau ada fitnah yang dilimpahkan ke kita, maka ayo koreksi diri. Kalau benar-benar itu fitnah murni karena ada orang ingin menghancurkan Anda, pengen menjerumuskan Anda, bersyukurlah Anda difitnah. Anda akan diangkat derajat Anda oleh Allah. Sebetulnya Allah tuh pengen buru-buru ngangkat Anda, cuman Anda tuh lama. Ibadah mah enggak, sedekah enggak misalnya. Tapi Allah cinta kepada Anda, diangkat derajat Anda, dikasih fitnah. Allah ngangkat derajatnya. Maka yang banyak fitnah itu harus koreksi. Mungkin memang kita salah, atau mungkin karena kita itu kurang amal, Allah pengen ngangkat kita cepat-cepat. Tapi kok gak ibadah ini? Gak khusyuk, gak ibadah, jarang zikir, jarang ini. Wah, kalau begitu apa? Dikasih fitnah oleh Allah. Mau diangkat. Jadi ibu sabar, akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ya, setelah itu, agar pengangkatan itu harus berlangsung, kesabaran itu gak ada batasnya. Jangan ngomong seperti sebagian orang, sabar kan ada batasnya. Iya, kalau sudah sabar sampai batas, namanya gak sabar. Sabar kok ada batasnya. Sabar gak berbatas. Jangan sampai ngomong, sabar kan ada batasnya. Ya maksudnya ini marah sekarang itu. Ngomong gitu sudah marah. Jangan suruh-suruh sabar. Sabar kan ada batasnya. Itu marah sebetulnya sudah. Iya atau enggak? Kalau ibu nyuruh orang sabar lalu ngomong, iya saya kan sabar, tapi sabar kan ada batasnya. Oh iya sudah habis. Ini marah sebetulnya. Jadi sabar tidak ada batasnya. Baik. Pertanyaan sudah selesai, cuman yang tanya Umi ini enggak berani nolak. Enggak. Umi mau tanya, sudah tutup pertanyaan. Umi yang mau tanya, silakan. Ini khusus ini. Pelanggaran tapi sebetulnya. Karena jadi dua-dua selesai. Ini ada catatan kecil. Ada yang mengingatkan. Mohon maaf kepada para tetangga yang kebetulan padinya menguning itu, kita punya ayam mutiara yang suka keliaran itu ya. Mungkin sampaikan ke tetangga, minta maaf, kadang-kadang datang makan, padahal dikurung, tetap saja keluar itu ayam. Sekarang sudah dimutasi itu, ayam sudah dipindah. Sudah dipegang belum sama anak? Sudah dipindah? Sudah dikirim ke kota sana, biar gak keliaran makan padinya tetangga. Jadi mohon maaf para tetangga, yang ayam itu, ayam lucu-lucu itu, yang suka jerit-jerit itu kadang-kadang makani padi tetangga, mohon dimaafkan. Kalau terpaksa, tidak rela, langsung saja ngadep, nanti akan diganti berapa, biar saya selamat. Kalau bapak tetangga enggak ngadep, berarti halal. Gitu. Biar saya bingung nanti ya. Jadi ngadep, nanti akan diganti insyaallah berapa on, berapa kilo diganti, kalau tidak rela. Kalau rela, terima kasih. Kami sampaikan, tolong para tetangga ini insyaallah tetangga pada hadir ini. Nah ini, jadi mohon maaf ayam kita yang suka ganggu. Itu saja, Allah. Maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bertanya dari seorang sahabat yang sering streaming radioku, dan minggu lalu dia mendengarkan tentang masalah hukukul jiran. Ini seorang sahabat di Kalimantan. cuma lupa Kalimantan apa, dia punya tetangga seorang yang kafir, seorang kafir, dan punya rumah yang rumahnya itu digunakan untuk disewakan untuk kemaksiatan, dan itu sudah sangat sering terjadi, dan pemuda masjid sudah mencoba menegur akan tapi tidak ada perubahan, dan sepertinya juga sudah ada kerjasama dengan pihak yang berwajib karena sudah dilaporkan tapi tidak pernah ada penggerebekan, sehingga terkadang ya akhirnya dia sering ribut dengan tetangganya tersebut, dan mohon untuk diberikan solusi Bu ya. Baik, terima kasih. Jika kita melihat di rumah tetangga kita terjadi kemungkaran yang sifatnya terang-terangan, bukan kemungkaran yang tersembunyi di dalamnya dan tidak cerita ke kita, kalau itu kita tidak boleh sok tahu. Ada suatu ketika orang utusannya Sayyidina Umar bin Khattab itu rupanya curiga bahasanya di rumah tetangganya itu ada apa? Ada sebuah kemaksiatan. Rupanya apa? Utusannya Sayyidina Umar itu ngelongok begitu. Langsung menemukan itu dan ditangkap. Akhirnya diadukan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Mau dihukum ini yang mabuk di dalam rumah itu. Dia tertawa, rupanya dia biar mabuk pinter. Ya Khalifah, saya melakukan kesalahan satu, yaitu saya minum minuman keras. Tapi putusanmu itu melakukan dua. Naik tanggaku gak izin, lalu dia sok tahu, pengen tahu kesalahan saya. Hukum lebih besar dia. Naiknya itu gak izin. Salah itu. Kemudian pengen tahu dosanya orang. Padahal saya berbuat ini gak ada yang tahu. Lah kalau kemaksiatan yang tersembunyi, jangan sok tahu. Kecuali sudah memang terang-terangan, dan terang-terangan tidak harus disebarkan, membawa kemaksiatan, orang diundang berzina dan sebagainya, itu sudah membawa orang lain, artinya terang-terangan, buktinya orang lain boleh tahu jika kemaksiatan di rumahnya sendiri, mohon maaf ini, di rumah sendiri ada mabuk sendiri, ya kan, nah, dosa sendiri kita tidak boleh sok tahu. Nah tapi kalau sudah bawa orang berzinaan, mabuk, judi, maka itu sudah diterang-terangankan, terang-terangan, maka kita harus melangkah, namanya nasihat. Karena dia telah mengganggu. Justru cinta kita adalah mengganggu. Kita nasihati, kita ingatkan dan sebagainya. Lah kalau memang dia sudah tidak bisa, maka kesepakatan warga yang baik itu memberikan ketegasan. Kalau ada undang-undang, undang-undang. Jangan sampai seperti ini dibiarkan. Karena apa? Kita itu dengan membiarkannya dia itu juga tidak peduli dengan tetangga yang lain yang bisa saja rusak bersama dia. Maka tanda kasih kita dan cinta kepada tetangga semacam ini dimulai dari diingatkan sampai dengan ketegasan. Sampai ketahuilah dihukumnya orang yang melakukan kemaksiatan itu bagian daripada cinta, agar dikurangi hukumannya di akhirat. Tegas hukum dan sebagainya. Lah kalau sudah ada kerjasama dengan yang berwajib, lah ini kayak begini ini sudah mentok di mana-mana. Insyaallah di Cirebon aman. Ada berwajib kong kali kong dengan kejahatan. Sehingga tidak ada kejahatan terjadi kecuali ya aman-aman saja. Sehingga penegak kebenaran itu susah. Maka ketahuilah, wah ini neraka paling dalam tuh, agar makan tanaman itu. Seharusnya menjaga malah merusak. Dan dosanya gede di hadapan Allah. Lalu langkah kita apa selanjutnya? Ada semacam demo yang harus dihadirkan. Itu pun harus prosedur. Mungkin kita mengajukan kepada yang berwajib untuk menyelesaikan masalah. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, diulang lagi, sampai diulang lagi, barangkali setelah itu kita bertindak masyarakat untuk menghukumi dia, tapi ingat ada aturannya, paling tidak dipegang, diberi rasa takut, itu saja, tidak perlu langsung hukum penggal leher dan seterusnya, gak bisa seperti itu, karena penggal leher hak itu harus hakim yang menegakkan, dibuat dia takut, dibawa, dan jangan kita merusak barang-barangnya, mungkin disita dan sebagainya. Mungkin rumahnya tidak harus kita bakar, tidak seperti itu, mungkin diberi rasa takut, dibawa, didatengin, kita kumpul di situ, diberi ancaman. Mungkin dengan harus ada yang bicara, Pak, saya datang ke sini bukan karena membenci kalian. Tapi justru saya cinta, ada yang ngomong yang baik. Saya ingin sampai itu berhenti dari judi, dari zina semuanya. Maka kita datang ke tempat ini. Tolong ini peringatan terakhir dari saya. Setelah ini tolong dibubarkan, diselesaikan. Kalau pakai akhlak keras plus akhlak, insya Allah ada yang sadar. Sekarang dasar kamu, hey, binatang, pezina, kurang ajar, pemabuk, neraka kamu. Hey, teplak, teplak, teplak, teplak. Allahu Akbar. Wah. Apa? Buah apa yang akan didapat dari itu semuanya? Jadi harus ada tegas, tapi ternyata akhlak Rasulullah hak ditegakkan, tapi yang menjadikan hak tersebar dan masuk ke hati adalah akhlak. Jadi harus dia membuat tindakan dengan tahapan-tahapan tersebut. Kalau ternyata tidak berhasil, malah dia yang ditangkap oleh polisi, di penjara, masuk surga insyaallah. Karena kita ingin menegakkan kebenaran, tapi mohon, yang ingin menegakkan kebenaran harus ada prosedurnya. Islam itu indah, bukan seenaknya sendiri, bukan kerutak-kerutuk, kerusak-kerusu. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah memberikan maaf kepada kami yang berbicara dan mudahkan kami untuk mengamalkannya. Dan mohon maaf kepada para tetangga khususnya, hak-hak yang belum bisa kami penuhi, mohon dimaafkan, segala kesalahan dimaafkan. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa persiapan tanggal 3 Rabiul Awal atau tanggal 5 Januari maulid besar di tempat ini, yang seharusnya informasi ini setengah bulan yang lalu sudah disebar. Kelihatannya tahun ini agak terlambat, tidak tahu kenapa. Karena tahun yang lalu satu setengah bulan sebelum acara sudah informasi disebar kemana-mana. Sehingga ceramah kita waktu keliling dulu itu sudah menginformasikan. Tapi saat ini adem ayem, bukan berarti tidak ada. Mohon tim segera. Mestinya informasi itu sudah disebar, khusus maulid di dalam pondok. Dan juga sebelum maulid di dalam pondok, seperti biasa, dan ini sudah berjalan, musyawarah-musyawarahnya, acara di alun-alun. Mohon dipersiapkan untuk meramaikan alun-alun, untuk mengkonter anak-anak yang niup trompet dan mabuk-mabuan. Tanda cinta kita kepada mereka, kita fasilitasi mereka dengan pengajian selawatan di alun-alun pas tanggal itu. Yaitu tahun tanggal 1 Januari, malam 1 Januari, kita jauhkan mereka dari ngikuti budayanya orang kafir, maka kita ajak mereka untuk duduk di alun-alun yang manis berselawat. Itu khusus pesantren tanggal 5 Januari atau 3 Rabiul Awal, dipersiapkan semuanya insyaallah. Informasinya sudah SMS sana kemari, ini cepat, dan mohon kepada tim promo sudah beredar di mana-mana. Ini terlambat dan sangat terlambat dan sangat terlambat. Ini sudah jauh terlambatnya. Sudah saya ingatkan beberapa hari yang lalu, ini belum banyak yang tahu. Ini sudah tersebar, sebab biasanya pengajian kita itu lalu dititip pesan kita. Titip pesan untuk bisa hadir membawa jamaah agar marak di tempat ini, ramai, agar syiar lebih terlihat. Jadi seperti itu. Dan juga kami himbau banyak tetangga-tetangga yang nanti yang membuka pintu untuk bergabung, ngambil, dibuatkan spanduk tetangga yang siap untuk dilewati oleh para tamunya Rasulullah nanti dengan nasi bungkusnya atau teh hangatnya ya, atau buah-buah yang disiapkan nanti insyaallah. Mungkin menyebar sampai sana sini, termasuk akan menggunakan lahan-lahan parkir yang ada di sana sini. Itu. Kemudian jangan lupa pembangunan ini terus berjalan. Dan insyaallah Allah ini ada, semoga segera bisa diberesin, akan masang daknya ini biar di atas bisa dipakai, bawah bisa dipakai. Dan juga pondok putri sudah dimulai. Pondok putri ini besok hari Senin itu dak tingkatnya akan dicor. Sebagian saja yang akan digunakan terlebih dahulu, ada pun penyempurnaannya semoga Allah mengirim orang-orang ikhlas. Hanya yang mendesak ini akan segera dipasang untuk spesial aula pondok putri sekaligus musola, itu genteng sama granit. Dan itu sangat sedikit kalau kita ngadu kepada Allah, nilainya tidak banyak. Granitnya sekitar 18,5 juta, kemudian gentengnya 12,5 juta. Ini mendesak untuk awal-awal pondok putri. Jadi granitnya 18,5, kemudian gentengnya 12,5 kurang lebihnya. Itu insya Allah dalam sehari, dua hari, tiga hari ini sudah harus ada, karena besinya sudah siap. Hamba Allah yang ngatur itu semuanya, hamba Allah yang mendatangkan, Allah yang mendatangkan hamba Allah untuk besi. Jadi besinya sudah beres, konstruksi besinya nanti akan dipasang langsung, tinggal genteng sama granitnya. Dan kemudian perumahan guru, ini insya Allah akan dibangun 23 rumah guru. Rumah guru dan yang berjuang di sini, insya Allah akan dimulai dan sudah berjalan. Mohon ibu bapak ini lihatlah ke belakang. Bukan nyumbangnya, melihatnya dulu lalu doanya itu yang penting. Jadi rumah guru di belakang sana ada 23 rumah guru. Dan ini sudah berjalan, berjalan terus. Dan alhamdulillah kemarin ada hamba Allah yang mengirim misalnya 20 ribu bata. ini diterima, alhamdulillah itu akan amal jariah itu. 20 ribu bata dan yang lain ada ngirim besi, ada ngirim batu macam-macam. Nah, ini orang berlomba, enggak berlomba silakan. Memang kita harus berlomba-lomba. Dan kami yakin bahwasanya akan beres semuanya. Banyak kekasih-kekasih Allah yang akan dikirim insyaallah. Ini mari kita berdoa semoga Allah mengirim para ahli surga dan pejuang-pejuangnya Rasulullah. Pejuang-pejuang Rasulullah yang bisa membantu tempat ini dan para pejuang-pejuang yang sudah berjuang semoga diberi oleh Allah keikhlasan, ketulusan. Dan semoga cepat beres, berjalan terus. Banyak yang harus kita tangani. Sekolah di sebelah harus kita buat secepatnya. Pancalang ada macam-macam. Pokoknya ini minta terus agar perjuangan ini dimudahkan oleh Allah, dikirim oleh Allah ahli surga orang-orang tulus, orang-orang ikhlas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab pengajian dengan Habib Zaki yang untuk nanti malam sudah tersedia di koperasi Risalah Jamiah. Jadi mohon hadir Bu ya. Bapak hadir itu ada pengajian fikih dengan Habib Ahmad Zaki Al-Kaf. Tolongan kitabnya sudah ada. Kitab ringan tapi mantap padat. Kitab Risalah Al-Jamiah, kitab fikih. Baik, ini saja mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada di antara hamba-Mu yang hadir di sini adalah datang bukan karena untuk ngaji, ya Allah. Akan tapi karena mereka telah berkumpul dengan orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu kemuliaan, maka kami mohon muliakan mereka bersama hamba-hamba yang kumuliakan. Yang datang hanya mengantarkan mobil karena dia adalah seorang sopir, atau hanya berjualan di pinggir sana, ya Allah. Maka berikan kepada mereka bimbingan dan hidayah-Mu dan berikan kebaikan kepada mereka, ya Allah. Dan jadikan niatnya sambil beli, sambil berdagang, sambil mengantarkan para jamaah, berikan kepada ke hati mereka niat baik untuk menuntut ilmu. Dan berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Dan yang mendengar suara ini, ya Allah, dimanapun mereka berada. Mungkin ada di antara mereka yang baru pertama kali mendengar suara ini. Dan jadikan ini adalah langkah kemajuan untuk mereka menuju surga-Mu, ya Allah. Jadikan apa yang mereka dengar saat ini bermanfaat. Yang membangun diri mereka, membangun keluarga mereka, membangun masyarakat mereka. Menjadi masyarakat, keluarga dan diri yang lebih dekat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah. Semua yang ada di tempat ini, jadikan mereka semua ahli surga-Mu, ya Allah. Mudahkan kami untuk melakukan ketaatan. Angkat derajat kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kami takut, jangan Kau angkat kami dengan musibah dan fitnah, ya Allah. Jika ada hamba-hamba yang menfitnah kami, kami mohon angkat derajat mereka dan muliakan mereka dan hentikan dari menfitnah, ya Allah. Dan berikan kepada kami ketabahan, ya Allah. Dan lapangkan hati kami agar kami bisa memaafkan mereka. Dan kami mohon berikan kepada mereka yang menfitnah kami segala kebaikan. Yang berbuat zalim kepada kami segala kebaikan. Dan ampuni mereka, angkat derajat mereka, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dan siapapun yang pernah kami fitnah atau pernah kami zalimi, ya Allah. Lapangkan dada mereka, Allah, agar mudah memaafkan kami dan angkat derajat mereka, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim. Tetangga-tetangga kami, ya Allah, banyak hak-hak mereka yang belum kami penuhi. Maka kami mohon, ya Allah, siapapun yang menjadi tetangga kami, jadikan mereka orang-orang mulia dan Kau muliakan, ya Allah. Dan rindukan mereka kepada kemuliaan, ya Allah. Ampuni kami atas keteledoran-keteledoran kami kepada tetangga-tetangga kami. Dan jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Tetangga mencintai kami, kami mencintai mereka, ya Allah. Dan berkatilah kehidupan kami dalam bertetangga, ya Allah. Di keluarga kami wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai, saling menghargai, saling berkorban, saling mengabdi, saling percaya. Ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah dalam keluarga kami, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah dalam keluarga kami, ya Allah. Siapapun dari yang ada di tempat ini yang punya masalah dalam urusan keluarganya, kami mohon berikan kepada mereka jalan keluar, ya Allah, yang engkau ridhoi, ya Allah. Dengan kasih sayangmu, ya Allah, engkau lebih tahu yang baik. Dan kami mohon, ya Allah, selesaikan permasalahan mereka, ya Allah, dan permasalahan kami semua, ya Allah. Engkau maha tahu, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, anak-anak kami, jadikan mereka masa depan kami yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Di dunia menjadi sebab kemuliaan orang kami, di dunia menjadi sebab kemuliaan kami, dan di akhirat sebab kemuliaan kami, ya Allah. Dan muliakan anak-anak kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Mudahkan kami mendidik anak-anak kami zaman-zaman rusak, ya Allah. Jika ada di antara orang tua yang ada di tempat ini, ya Allah, yang telah hadir di tempat ini mempunyai anak yang susah diatur, terlanjur bejat, kami mohon, ya Allah, berkat kemuliaan majlis ini, ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada anak-anak tersebut, ya Allah. Kembalikan kepada keridhaan-Mu, kembalikan ke jalan yang Kau ridai, ya Allah. Jadikan mereka semakin mendengar dan berbakti kepada orang tua dan mendengar kebenaran, ya Allah. Yang sempit rizkinya lapangkan, ya Allah. Yang sempit rizkinya lapangkan, yang sudah Engkau lapangkan rizki mereka, berikan kepada mereka kemudahan untuk berbuat baik dengan harta-harta mereka. Dan kami mohon, jadikan kami pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Semua yang ada di tempat ini, yang mendengar suara ini, ya Allah, yang menyaksikan ini, jadikan kami pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan apapun yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Dan berikan kepada semua pejuang-pejuang ini ketulusan, yang berjuang di pondok ini, yang telah berjuang dengan hartanya, berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan pikirannya, dan panjatan doa di tengah malam. Kami mohon, berikan kepada mereka segala kebaikan, ampuni dosa mereka, dan kembalikan kebaikan-kebaikan itu kepada anak keturunan mereka, ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus, orang-orang ikhlas yang bisa berjuang dengan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu. Engkau maha tahu kebutuhan kami, ya Allah. Maka kabulkan hajat kami semua. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan ampuni orang tua kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah. Dan guru-guru kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Berikan kepada mereka kasih sayang-Mu dan pengampunan-Mu. Dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman, ya Allah, iman. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal. Yang halal, ya Allah. Yang sudah ingin menikah, mudahkan mereka untuk menikah. Dan berikan rasa takut kepada zina dan mukaddimah zina, ya Allah. Mudahkan untuk menikah dengan pernikahan yang Kau ridhoi, dengan pasangan yang Kau ridhoi, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, hingga kelak menjadi ahli husnul khatimah. Dan kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami, ucapan kami saat Kau cabut nyawa kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shalatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Insyaallah, terima kasih. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Mohon dilihat di belakang para bapak ibu, ke belakang lihat bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus satu. Baik, syukran kafir kami ucapkan kepada para jamaah semuanya yang telah bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami informasikan kepada para jamaah yaitu untuk bisa mengikuti acara maulid besar di Pondok Pesantren Al-Bahja, yaitu jatuh pada minggu pertama di bulan Rabiul Awal, tanggal 3 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 5 Januari. Kemudian ikuti pula malam 1 Januari di alun-alun Kota Cirebon. Dan kepada para jamaah ingin bersalaman sama Umi atau sesama Buya, diharap rapi, yaitu berjajar, jangan sampai terjadi perebutan. Sekali kami informasikan kepada para jamaah yang bersalaman, musafaha bersama guru kita sama Buya Yahya dan Umi agar rapi. Dan kami yang memandu acara mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para jamaah yang merasa ketinggalan apa ini, gelang, bisa menghubungi tim dakwah yang berada di aula. Sekali pada perannya yang merasa ketinggalan emas di aula pondok pesantren, bisa menghubungi tim dakwah yang berada di aula pondok pesantren Al-Bahja. Tim hadroh segera.